taubatan ilallahi wa taqarruban ilaih walibtighai mardhatillah biniyati ta'lim wa ta'allum wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal irsyad wal istirsyad mislamana wa aba'una wa mu'allifi hadzal kitab wa aslafuna minal ulama'il amilin ulama'in nahdiyyin wa sadatinal alawiyyin wa nuhdiru arwahahum at-tahirah wa nudi ilaihim wa ila arwahi abaina wa masyayikhina wa ustadzina wa man sattaqat fi hadzal maqam wa fi hadzal masjid fi ta'lim wa ta'allum wal isyad wal istirsyad wa man waqafa wa ta'abbada wa ammara hadzal masjid sabiqan wa lahiqan anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa anna Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa yumituna fi madadihim ghufranidz dzunub wa syattu ghasfil qurub wa sadril uyub wa salahil ajsadi wal qulub wa nailil matlub diniyan wa dunyawiyan wa ukhrawiyan ma'arrahatil abdani wal qulub bijahil habibil mahbubi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyun lillahi lahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. لا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ولا يصل وسلم أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولا يصل وسلم دائما أبدا بك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته أول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لهول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي عته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت

kita masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka sedaya sing hadir yang mendengarkan pengajian ini dikondisikan, dibentuk hati dan pikirannya untuk pantas masuk surga, sehingga mudah melakukan perilaku-perilaku kehidupan sebagaimana perilaku ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah dawuh, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah sing oleh kewelasan kasih sayang kemurahan Allah tengeri, mereka itu menjalani kehidupan di dunia, uripe laku dina-dinane niku haunan, sederhana, gampangan, murah, tidak menyombongkan diri dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, menghormati dumateng tiang lintu. Tinggal kula kali panjenengan, awak-awakan niki wis alhamdulillah diparingi sregep sembahyang jamaah, diparingi sregep melok kumpulan, diparingi sregep nekani pengajian, diparingi sregep kula kali panjenengan melok kumpulan dan wiritan. Tinggal hasilnya, apakah dalam kehidupan niku kula kali panjenengan di tengah-tengah masyarakat sik gawe karepe dhewe, kepingin menang dhewe. Kalau toh kita masih berperilaku itu, ini bukti bahwa sholat dan ibadah kita nanti akan ditolak dan dicampakkan, dibuang wonten ngersani kula panjenengan. Wal iyadu billah. Muga-muga mawon kula kali sampean berusaha meluangkan waktu, sabar, iktikaf onok masjid, ngerungokno pengajian, yang di rumah sabar, TV ini dipateni kabeh, digenti ngerungokno ngaji, utawa moco Quran, moco sak iso ne opo sing diwoco istighfar dan selawat, sebagai bukti lek kula kali sampean membutuhkan ampunan, kasih sayang, bimbingan saking Allah subhanahu wa ta'ala, supadoso dapat menyelesaikan ujian-ujian di dunia yang banyak rintangan dan tantangan ini dengan mudah. Kados Gusti Allah mengharapkan kula kali panjenengan, wa idzib tala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atam mahun qala inni ja'ilu kalin nasi imama qala wa min durriyati qala la yanalu ahdid dolimin. Cuntun Nabi Ibrahimiku, apa nih sing dicontoh? Idiptala ketika pengeran sing gawe sing nyukupi Nabi Ibrahim iku manguji bikalimatin dengan beberapa ujian-ujian. Cilik dadi anak yatim gak duwe bapak, melok pak lek, melok pak de, uripe sorok, disio-sio kongkon kerja sing keras, tapi duwe dipek wong tuane. Sik tetep api. Gedhe buruh ngarit buruh momong ternak dan lain sebagainya tetep dadi wong apik loman. Dadi wong soge tetep loman ibadahe andhap asor nyopoan nang tangga. Dadi pejabat tetep mudah untuk ditemui dan duduk bersama orang-orang yang tidak punya. Nabi Ibrahim krana uripe wis diuji kaya ngono dadi wong melarat, soge, pangkat, jabatan dan lain sebagainya, mereka Nabi Ibrahim menyelesaikan sesuai awak iki duduk sapa-sapa. Lek sampean nganggep aku ustad, aku tetep koyok sampean. Aku yo seneng ambek sampean. Lek sampean nganggep saya jenderal cuma pakaian sementara, gak wurungane balik koyok sampean. Lek kon iku Ibrahim wis gak terpengaruh dengan pakaian yang saya berikan dengan kamu, maka patut kon iku mang dijadekno imam panutan. Jangan memaksakan orang mal ikut pengajian kulo. Jangan memaksakan orang itu mendengarkan omongan kulo. Sebelum kita itu jejek, ya, sampean tumon barang iku bengkok, ayang-ayangan dikenceng. Tumon tahu tumon barangnya bengkok, ayangana iso kenceng sakit dak busa. Begitupun juga kulo kali sampean lek dakwah jadi orang tua, jadi pemimpin rumah tangga, lek sampean kelakuan sampean iku gak jejek ngoceh ya apa tetep ayang-ayangane bengkong. Ibda binafsik, koreksi diri sendiri. Terus jarene Gusti Nabi, Gusti Allah lek kula pun berhasil jadi imam, wa min dzurriyyati anak kula, anakmu iku mah yo tak kekno kon asal padha kelakuane mbek kon. La yanalu ahdid dzalimin. Janji saya akan mengangkat kamu menjadi orang yang mulia, terhormat, itu tidak akan saya berikan kepada anak cucumu meskipun darah dagingmu lek ne gak nurut, gak cocok ambik kelakuanmu. Mergane lek kula kali sampean kepingin anak kula kali sampean dadi wong mulya, berjuang, latihlah mereka untuk menyeladeni wong. Kilo nak kontake duit, tolong kekno wong iko. Kilo nak kontakai berkat, tolong kekno wong iko. Didelok yo apa carane ngekekno? Merasa dia tinggi atau rendah? Kalau kamu saya merasa tinggi, merasa memberi, keliru kon. Ini pendidikan adab agar kulo kali sampean menjadi orang-orang yang terhormat. Muka-muka para hadirin sekalian, manah kulo kali panjenengan dibuka ambik Gusti Allah, habib ilaina al iman wa zayyinhu fi kulubina. Ya Allah sedaya sing ngaji sing rungokno dadosaken tiyang ingkang mendapatkan petunjuk mencapai gayuh ngantos angsal ridho panjenengan Gusti. Ini sebagai bukti kita lemah, kita butuh datang bimbingane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Dawud wa Turmudi, Imam Abu Dawud dan Imam Turmudi meriwayatkan an Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar niki pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh. Dawuh ni Kanjeng Nabi niku mboten saking pikirane Kanjeng Nabi, tapi Nabi ku sekedar corong. Semuanya lahir dari Gusti Allah. Yok nopo dawune Kanjeng Nabi, laisa abdun yadznabu dzamban. Ga ono siji-sijine wong. Kapan artine ngeten? Menungso sapa wae lek kapan kesandung dosa. Dosa iku akibate dadi penyakit ana ngene ati, ana ngene pikiran. Lek sampean ngerti panganan iki ndadekno penyakit, kira-kira sampean dikei gelem mangan. Enggak mau. Iya. Umpama sampean iku duwe darah tinggi, begitu mangan daging sak cuwil langsung geblak. Mari ngono iwane sing kakek indas umpama. Ki lho ki tak kakek indas kon ki, gak katene kon mateni aku ah. Lah ngoten. Iya. Niki nggih ngoten. Perbuatan dosa niki amat jahat mempengaruhi hati kula kali panjenengan. Jahatnya apa? Kita tidak akan diterima di sisi Allah kecuali dosa iku mang digodhog, dicuci sebelum kula kali sampe dicuci nok neraka, lebih baik dicuci di dunia. Iya. Lek kapan ana sijine wong kesandung dosa. Gak tahu ngerti dosa. Kadang-kadang kula ngerasa awak iki timbang tonggo iku lumayan anakku iku dunyo tok nyambut gawe gak tahu. Merasa lebih baik dari orang lain, itu adalah dosa. Lek sampean wis alhamdulillah, jangan melihat orang yang di bawah, melihat orang yang di atas. Kalau toh melihat orang yang di bawah yang belum bisa ibadah seperti kita, kita tidak boleh menjelek-jelekan mama itu. Sayang. Insyaallah. Saken wong iku yo. Oleh kepingin seneng ana donya kaya ngono, awak iki alhamdulillah Gusti, tiang niku berilah kenikmatan seperti saya. Kita menjadi orang yang baik, belajar Pak, belajar. Iya. Yeah. Sing ngomong niki nggih mboten ngoten, cuma belajar. Donga dinu, donga dinunga. Banyak macam dosa yang kita sandung. Kemudian fayakumu de'e kumangadeg wayatawaddu pergi ke kamar mandi utawa golek banyu digawe wudu. Wudu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Tangane diwijiki dhisik lek gak kesusu. Kemu mari ngono nyesep banyu irung, mari ngono dikelucurno wajahe. Diwasui tangane sampai selesai. Wayu sholli rakaataini, kemudian dia sholat dua rakaat. Dua rakaat itu apa? Rong rakaat sunnatul wudu. Kalau tidak bisa, pokoknya sembahyang wudu iku mang digawe sholat, sholat sunat atau sholat fardhu. Mari ngono summa yastaghfirillah. De'e njaluk sepura nang ngene Gusti Allah. Mergane dalam sunnatul wudu itu ulama menyarankan, memberikan arahan dumateng kula kalih panjenengan membaca maos walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah فاستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. Lek dilakoni kaya ngono, mari sembahyang maca astaghfirullahaladzim, gak sekedar lambene tapi meresapi Gusti kula njaluk sepura menawi kathah dosa lan salahe. Boleh kapan ana wong kelakuan kaya ngono illa ghafara lahu, kecuali Allah memberikan ampunan. Ghafarallahu dzunubana, muga-muga Gusti Allah ngekei fasilitas nulungi dumateng kula kale panjenengan lek kesandung dosa. Gusti Allah enggal-enggal nulungi kula kale panjenengan iso cepet-cepet njaluk sepura is tilfar. wa qabila taubatana lan muga-muga kula kali sampean lek maca istighfar meskipun atine kosong, muga-muga dengan kemurahan Allah dan kasih sayang Allah melihat kita adalah umat Nabi Muhammad, diterima istighfar kula kali panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Wa Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an mangkoma Ramadana sapa sing gelem tangi, tangi iku sing dijasut di sini itu melakukan sholat sunnah Ramadana pada bulan Ramadan, khusus sholat sunnah yang dilakukan dalam bulan Ramadan itu sholat apa? Terawih. Di luar Ramadan tidak wonten terawih. Iya. Terawih niku ono e bulan Ramadan. Di luar Ramadan gak ono terawih. Lek sampean terawih rolas gawe dasar hadis sembahyang witir gak cocok belas. Krono witir iku di luar Ramadan dilakukan, di bulan Ramadan juga dilakoni. Jadi lek gawe dasar iku gak cocok belas. Sing bener terawih niku pinten? 10 salaman 20 rakaat. Alhamdulillah kula kali sampean ditutui Gusti Allah ngono. Lek ana wong nyalano ya wis padha ngene. Nggih ya. Nggih ya. Wayahe awan jenenge srengenge ku mang kok padang temen lampune loro mataku iki. Apa kok loro? Beleken matamu. Krana ndelok srengenge enak kon kok ngrasa gak enak. Gak usah ditanggapi krana wong iku duwe penyakit. Lek sampean tanggapi melok edan bisa. Sing waras ngalah. Iya. Odo abis sampean melo ISIS nanggapi si ah percuma. Iya. Yeah. Sampean lakoni ahli sunnah iki mulai biyen dioyak-oyak. Iya. Yeah. Pancet. Di mana? Di mana saja? Liwat pendidikan, menteri ini diganti, liwat departemen agama diganti. Wong ahli sunnah dikuyo-kuyo gak tambah entek tambah akeh. Iya. Yeah. Lek sampean gelem seneng nang ngene para wali ya insyaallah selamat. Iya. Yeah. Insyaallah selamat. Lek ne sapa sing gelem traweh bulan Ramadan. Dorongan dia bulan Ramadan imanan wahtisaban krono percaya nang Gusti Allah, jaluk nang Gusti Allah. Jaluk apa? Pokoke kula nglakoni ngeten Gusti, sampean bayar piro sakarep sampean. Sampean luwih ngerti kula sembayang niki nopo o sing dadekno kula ngeten iki, ngaten ya. Ufiro lahu ma taqaddama min dambihi, maka Allah memberikan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Para hadirin sekalian, ini yang berhubungan dengan sholat terawih. Matur kuten terawih sian. Wad-Dailami lang riwayatakan sopo Imam Ad-Dailami an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu al-idani sholat sunat riyoyo luru wajibani. Sing dimaksud wajib niki artine mboten fardu senes. Wajib itu lekne dalam pandangan Imam Syafi'i adalah sunat mu'akkad, sunat yang dikuatkan. Bagi siapa? Ala kulli halimin. Bagi orang yang sudah dewasa. Min dzakarin au unsa. Yeah. Dari orang laki-laki dan perempuan. Kene opo para hadirin lek ne Gusti Allah itu melihat mergane lek payal sembayang riyoyo niku lek wayahe riyoyo sunnah siapa saja untuk hadir di tempat sholat. Kulo dalam keadaan teko lek iso di tempat sholat cedek mriku. Kene napa? Pada saat itu Allah menyuruh semua malaikat untuk mencatat sapa sing teko nok kono. Sapa sing teko nok kono? Lah napa? Tak sepuro dosane, tak bersino wadahe. Tak bersino. Mari ngono tak kei sangu berupa rahmat dan kasih sayang. Gawe apa? Kebutuhan setahun yang akan datang. Baik dia sholat ataupun tidak sholat. Mergane lek wayahe sembahyang riyo wanak percil-percil sampai jak kabeh wis. Iya. Reken dum-duman berkat. Dengan catatan lek wis muli ojo ngerusak wadah niku wau kadang-kadang ngrasani jebol wadahe. Bocor. Iya. Hal ini baru diberikan lek ne wong iku mang sabar ngenteni sampai tutuke khutbah riyo yo. Lek ne wong iku sembahyang terus kowe itu adalah orang yang paling sombong. Gusti Allah ngedum kon rumongso gak butuh. Orang yang paling sombong pada saat itu. Ya, mergane lek ne wayahe sembayang riyoyo sampean entenono sampe selesai niku. Lho niki kata sing boten semerap. Lho setahun niku lho penek digawe ngoten. Banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas supados kula kali sampean seneng. Ya. Lah lek jawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinten kemawon. Malam riyoyo iku mang kok gelem ngerame-ngerame ambik takbiran ambik ibadah sing penting ada ibadah lam yamut kolbuhu khita tamutul kulub pikirane ati dene gak jadi ati sing atos bender dewe rumongso bender dewe gae karepe dewe lu sakniki niku jamane ngoten. Kadang-kadang ya, kadang-kadang umpomo kulo kali sampean semangat nyambut gawe. Ya, mari ngono nyambut gawe iki ibadah ngene ngene ngene bareng wis oleh gak gelem zakat, gak gelem sedekah iku tandane kedonyan. Ono maneh wong sing males anjene nyambut gawe. Terus apa kan gak nyambut awake iki zuhud gak arep donya. Lah kelakuan males itu ditemukan digolekno hadis digolekno alasan agama untuk membenarkan dia padahal asli ini males. Ya banyak orang yang demikian tuh. Loh ini bisa diatasi. Luwong lek wis kaya ngeten niki jare Gusti Allah itu orang yang paling merugi di dunia. Rumongsone bener, rumongsone apik, kecelik, gak duwe apa-apa besok ono akhirat. Lho ini bisa kita atasi lek kula kali sampean gelem ngerame-ngerame bulan niku wau. Apalagi kula kali sampean difasilitasi beberapa hari kita akan masuk bulan Rajab. Jare niku Gusti Allah, inna iddatasyuhuri indallahi isna asara sahron. Jumlah bulan menurut Gusti Allah itu 12 bulan. Ya. Yauma khalaqas samawati wal ardal. Hal itu sudah ditetapkan menurut Gusti Allah dalam kitab Allah. Minha arba'atun hurum. Di antara 14 12 bulan ini ada 4 bulan yang dihormati dirayakan, dihargai oleh Allah. Nabi menjelaskan salah satun sardun wa khahidun fardun, telu berurutan selo besar suro, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa khahidun fardun, yang satu adalah sendirian, yaitu bulan Rajab. Zalikat dinul qayyim, ngurmati bulan Rajab, ngurmati bulan telu iku, iku ajaran agama sing bener. Jejek duduk kelemik bukan Tuhan, paham? Poso Rajab iku agama sing bener. Sampean istighfar memperbanyak dalam bulan Rajab itu bener, membuat perbuatan yang spesial di lain seperti di luar buat dalam bulan Rajab itu bener. Duduk ajarane Jawa Buddha, lek ngaji sing mesisan atine dibuka golek kebenaran. Ya, pesene Gusti Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, ojo sampe ngelakoni kelakuan salah sing keliru sing gak pantas dilakoni menungso, engko nyengsarakno awakmu dhewe. Ya, dari Kanjeng Nabi, siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Kullu bani adam khata'un, jenenge menungso iku nyepak nyandung dosane, apa maneh sing ngomong iki? Wa khairul khata'in, sak elek-elek, sak api-apike wong sing elek, sing gelem to tobat, gelem istighfar. Ngeroso kula kali sampean wulan Rejeb ngene iki akeh dosane, Gusti Allah buka sampean. Iya, memberi kesempatan. Ayo kula kali sampean baca istighfar. Kanjeng Nabi murui kula kali sampean, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Tiap hari baca Rabbi firli warhamni watub alayya. Si onten lah catatan sampean biyen. Lek gak ono sampean njaluk. Lek wis mari dikai bungkus kacang. Mboten ya, kuyon. Sampean golek ilek mboten sampean golek onten iki ya. Para hadirin, kirang-kirang menit iki. Mungkin senen iki kali sauci. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan Rejeb iku? Malam Senin kate teko lho. Senin iku tanggal 1 Rejeb. Jari ni Kanjeng Nabi, man ahya awwala lailatin min Rajab, sopo sing merayakan, tutuk nanggap orkes ibadah, awwala lailatin min Rajab, malam pertama masuknya bulan Rajab, lam yamut kolbuhu idha matatil kulub, atine diparingi terbuka ke atas, gak rasa bener dewi karepe dewi, mudah menerima pendapat orang lain. Ya, yeah. Iki sampai cukup soro dan mahal, hati yang sadar itu mahal karena banyak kepentingan. Ya, yeah. Yang kedua, wasabballahu alkhaira min fawqi ra'sihi, Allah akan menggerojok, mengalirkan sumber kasih sayangnya bagi orang yang menghormati bulan yang dihormati oleh Allah. Sampean gawe nggo kirim umpama aku iki malam Rejeb rek, ayo kumpul maca Yasin, kirim donga nang wong tuwa, gak apa-apa. Ya, maca apa sak karep sampean. Pokoknya adakan bulan Rejeb ini dengan satu ibadah. Umpama bulan Rejeb Gusti, kula kepingin hasil maksud kula, hidup kula lebih baik, lebih tenang, lebih bahagia, semua yang kita minta bisa nu, kula tak kirim donga nang wong tuwa, mulai tanggal 1 Rejeb ngaji, 17 Rejeb selesai dihadiri nang kene wong tuwa. Masya Allah, sampean bungane wong tuwa sing sakniki soro, urip sampean dibungan ambek Gusti Allah mudah murah. Ya. Umpama sampai ana masjid, cari Pak Usep ni lho. Ya napa jamaah lek malam Senin niku nggae sembahyang tasbih. Sakarep sampean. Sapa sing imami cak muji ae gak apa-apa. Masih gak Allah mudi ya. Dan mawon. Sing penting nglago, nglagoni. Mosok kabeh-kabeh lek usah tamut gelem rene gak gelem. Lek mati wong ya apa pian? Ya, sapa wae sing penting Gusti Allah tujuan kula kali panjenengan, ya. Muka-muka kula kali sampean dikeki umur panjang ambek Gusti Allah. Wulan Recep sing dihormati Gusti Allah, kula kali panjenengan bisa menggunakan kesempatan ini dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bijing kan ditelasno ambek Yainul Khalis, Ustaz Asmuni, Poso Recep, bagian itu yang niku ya. Lek kula bagian Indonesia Raya ngeten niki. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلاً وجوداً منا لا باكتساب منا فالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد تتصبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.